Mula-mula pengen selamat nih kiai-kiai Ponorogo. Mila kadang-kadang yang calak ini ku jadi kiai ini ramani ngandani. Soalnya apa pun biasa dipakani karo calak. DPR-nya salah, kok ramani ngandani? Terus biasa dia ngomong, Mila ini ku ingkang dipun wastani samsat. Nopo niku samsat, sama-sama bangsa. Tuhan saya lho Pak Dike. Jadi kan gelem tekor itu berarti siap ngomongke omongan kula. Wong nyata iki DPR karo wargane ampuh wargane, wargane kuat ngundang kula ngaji DPR urung tahu. Lagi ya Allah, delok kanca-kanca niku mbok yo aja ngono-ngono banget kok karo kiai. Suwe-suwe kiai kok mung dianggep kaya dong salam, mung kaya laos. Tegese napa? Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng dibuat dhisik dhewe. Sungguh terlalu. Engkau telah mencampakkan aku. Wadah. Suwe-suwe kiai kok mung kaya kondom. Wah. Butuh dinggo ra butuh dibuah. Wah, alhamdulillah nih. Lurai belum teko terus. Dongake muga-muga lurai panjang umur. Amin. Wong sak donya mati lurai urip dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana muhammadin. asli iljamal wa mambahil kamal wa mustaudahil jalal wa ala alihi wa sahbihi bil huduwi wal asol amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para habaib, bapak-bapak guru, dewan ustadz-ustadzah engkang estu kula takdimi, panjenenganipun para pejabat engkang kersa rawuh. Nekake pejabat niku paling gampang yen ajeng pemilu. Niku biasane mboten diundang teko dhewe. Napa malih bangsa caleg calon legislatif, calon DPR niku nyuwun sewu. Biasane yen ajeng pemilu do setorai. Bahkan mau dalu kula matur wonten mbalong setan, demit, iblis niku yen ajeng pemilu sami minggat saking wit-witan. Soale napa setane isin delok gambare caleg cangkeme mrenges ngelem mawake dhewe. Ila kula pesen kali bapak ibu warga masyarakat pekok. Napa? Cekok niku lah bocah cilik ra gelem mangan dicekok. Kula wong ngomong napa? Nggih maklum soalnya wedange rung teko. Sinten kemawon pejabat dalu menika ingkang rawuh dalam Pak Camat, Pak Lurah, Bu Bri. Wonge sing pundi? Oh, sing rungi pesek niku nggih. Bu Lurah. Nah niki repot meneh iki. Lah sing lanang lurah, sing wedok niku Bu Lurah, ketua tim penggerak PKK. Lah sing wedok lurah, napa sing lanang nggih otomatis jadi Pak Lurah. Nggih mboten, mosok bapak kok jadi ketua tim penggerak PKK. Loh, enten tembung lan istilah wong wedok niku biasane surga nunut neraka. Tegese napa? Pun mboten napa-napa teng mriku nek tidak rapok. Pun kersan. Muga-muga sok dadi kiai kabeh. Amin. Ono rupamu kaya gini. Biarin enggak apa-apa. Wong wedok niku lah menang. Sing lanang jadi bupati otomatis sing wedok jadi bupati. Sing lanang jadi gubernur, sing wedok gubernur. Ini wong wedok itu pokoknya menang. Ngopo-ngopo itu nggih wong wedok. Ponorogo duwe bupati, otomatis sing wedok bupati. Mriki ana Pak Lurah, sing wedok Bu Lurah. Tapi lak sing lanang sing dadi lurah niku sing wedok, sing lanang mboten otomatis Pak Lurah. Sing wedok tentara, nyuwun sewu, sing lanang tentara, sing wedok itu mesti langsung melu Persit Kartika Sandra. Tapi lah sing wedok tentara, sing lanang urung mesti. Sing lanang polisi, sing wedok otomatis jadi Bayangkan. Mila nopo-nopo niku Islam niku ternyata mulia ke wong wedok niku tenang. Mila ono ibu kota ora ono bapak. Ono ibu jari ora ono bapak. Ono hari Kartini, orang hari Kartono. Irian Jaya telah pulang ke pangkuan Ibu Kartini. Boten enten istilah Bapak Kartono. Enten hari Ibu Rono, hari Bapak. Ono bumi Rono, Pak Mi. Bahkan wong Jepang niku gawe alat cilik kagem motor. Jenenge nggih wong wedok, napa Fusi. Ono Pak Si itu betul. Camat, Bu Lurah, Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW, Bugi, Mbak Mudin, Nopo Mbak Kaum, mboten ketinggalan Pak Polisi, Pak Tentara, mobil khusus, tukang foto. ngaji yo kaosan oblong. Duwi wae kaosan oblong paling ngenteni sumbangane caleg. Dong sakniki rakyat topong diabusi saben ajeng pemilu didumi kaos tipis kaya saringan. Kaya saringan sang. Ngono kuwi wis senenge ra ono. Kok? Kok? Mila nyuwun sewu. Kula niku paham politik tapi kula mboten purun terjun dunia politik. 2016, 2017 niku pilihan Bupati Sleman. Kula disuwun kapureh dados wakil bupati. Kula jawab, kula mboten pantes. Kula mboten pantes. Soale napa? Mungkin nek kula dadi wakil bupati, kula ora iso ngonek-ngoneke bupati. Lah sementara yang kula ngaji, kula aja ngonekke bupati bebas. Aja ngonekke gubernur bebas. Aja ngonekke DPR bebas. Sementara nyuwun sewu yang kula dadi wakil bupati niku mungkin kali DPR niku lak mitra. Mila DPR niku nyeluk bupati, saudara bupati. Bahkan nyuwun sewu presiden niku menawi sidang teng DPR niku nggih nyuwun sewu saudara presiden. Dadi lak kula kan dadi wakil bupati kula wegah. Mendingan dados kaya sakniki tapi iso ngonek-ngoneke bupati. Lah kamangka nyuwun sewu menawi kiai niku lak imane ora kuat tenanan, ilmu ini rapi tenanan, begitu mlebu dunia politik itu biasanya ambiar. Mila kata saat ini dari DPR moro-moro korupsi tenan janto wujudnya kayak kiai contohnya nih kok saking Meduro bupati sinten pak nami ini sinten nih kok nami ini sinten bu amin jajar nyemplung pun jorok padahal cedak karo ulama lan kiai. Mila kula sering matur, kewan sing gaweane dolan ning sawah ning ladang kuwi jenenge bajing. Tapi kewan sing gaweane mangan duit ning DPR niku jenenge apa banget dene. Mila mangdongake muga-muga Gusti Allah istiqomah ora usah dadi anggota DPR. Istiqomah ora usah dadi bupati. Blog iki takon Gus komentari jenengan Pak Ma'ruf Amin dicalonke dadi wakil Presiden Jokowi pripun? Nggih nyuwun sewu, kula nggih seneng, kula nggih sedih. Sedihe teng senenge teng pundi? Ana wong NU iso dadi wakil presiden. Sedihe teng pundi? Kelase Rokis Am niku di bawah presiden. Padahal Rokis Am niku nyuwun sewu posisi yang sangat terhormat. Mila kula takon iki kali bojo kula. Abah benjang nyoblos Jokowi napa nyoblos Prabowo? Kula jawab, awakmu ora usah kakean takon aku nyoblos sapa, sing penting aku nyoblos awakmu. Lah ya bojoku dhewe sapa ta? Wong kula niku sakniki pun jarang coblos-coblos. Wong soalé kula jarang mulih. Patang dina nembe mulih. Ketemu bujuk kula, mlebu kamar, bujuk kula mun turu nyuwek. Arep diparani anake nglilir. Tapi enak banget kan menderita. Bila begitu ana kesempatan langsung bujuk kula tak parani. Ayo Bunda, jamak takhir. Ora paham. Maka di hari menyongsong kemerdekaan ini nyuwun sewu begitu banyak karunia dan nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Salah satunya apa? Nikmat persatuan yang harus kita jaga. Bapak Ibu rahimakumullah, wong beda niku angsal. Yang tidak boleh itu adalah berpecah belah. Soalnya apa? Urip niku pilihan. Jangankan mung masalah golongan, jangankan mung masalah ormas nyuwun sewu. Iman mawon itu loh pilihan. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Sing arep iman imano, sing arep kafir kafir. Jadi dadi napa mawon itu mboten masalah. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Maka kalau saya sering didatangi sama teman-teman TNI, alaku saat ini dadi tentara niku rokoso, gajine titik sak pitulute, golek proyek angel sak pitulute. kula jawabnya gampang. Lah kowe yen sing ngomong mlebu tentara iki sapa? Kuwi lak pilihanmu. Upama jaman biyen tentara tau penak uripe sakniki kahanane kaya ngene, nggih niku sing jenenge kudu nampa ing pandhum ponakan. Aja iri upama aku iri karo kanca-kanca polisi saiki uripe luwih kepenak daripada aku. Lah kula gampang mawon jawabe, kowe mbiyen mlebu tentara iki sing ngongkon sapa? Kuwi pilihane sapa? Tapi lak jenengan duwe bojo tentara yo. Oh nyeneke. Mok kongkon apa wae jawabane cuma satu. Siap dan 86 laksanakan. Bojomu tentara. Enggak lah, Pak. Kang Budi jabung tumbas ke dawet siap dan 86. Malam Jumat, Pak, jaluk kelon siap dan 8. Wah, itu. Tapi lak wong lanang paling penak duwe bojo niku guru. Mlebu kamar takoni karo bojone, "Bapak masih ingat pelajaran kemarin?" Sing lanang jawab, "Kula lali, Bu. Ayo ulangi lagi." Tapi lak adik-adik sing jilbabe pink iki mesti takoni, "Kowe golek bojo sing kados napa?" "Kaya Abah Miftah." Masuk Pak Eko? Sorry kalian kalah bersaing. Rupa-rupa jomblo mesti. Ingat adik-adik, jomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, insya Allah di pemakaman. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah pada malam hari ini dan semakin bertambah nikmat karena degannya sudah datang, salaman bisa mungkin bisa bersalaman Aruna Ketok Rasyan. Ini sama? Kurma. Kalau lu kongsi, kita kena kongsi. Kurma, kurma. Niki teh adem, niki degan. Ora adem, ora panas, niki kopi panas. Yang tak unduh kabeh, mesti kulo mulih anyang-anyang. Ini gulurah tanggung jawab. Ini nikmat yang luar biasa. 73 tahun kemudian bangsa ini diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas kesemuanya itu, kula panjenengan sami warga masyarakat cekok kerajaan sesarengan dalu menika nyuwun rahmatipun Allah. Mugi-mugi kanthi pengajian dalu menika ndadosaken wasilah kula panjenengan sami makmumnya bangsa Indonesia mendapatkan ridho dari Allah taala. Kulo sering matur ya. Indonesia niku pun merdeka 73 tahun. 73 tahun. Niku ibarat wong tuwa niku hitungane pun tuwa. Kanjeng Nabi mongon yuswane namung 60, umure Indonesia wis 73 tahun. Lah didelok sangka yuswane Kanjeng Nabi berarti awake dhewe Indonesia niku pun diwene bonus 10 tahun. Pertanyaannya, sudahkah kita mendapatkan kemerdekaan yang hakiki dan sebenarnya? Maka dalu menika kula ajeng takon. Bapak Ibu, kula tak takon kalian jenengan. Yen jenengan ajeng nyekolahke anak ra duwe duit, arep ngrabeke anak ra duwe duit. Napa sing jenengan eling-eling? Allah napa sertifikat? Sing diling-iling Allah napa sertifikat? Biasane sing diling-iling mung loro. Siji sertifikat loro BPKB. Piye carane sertifikate dilebokke bank, BPKB ini dilebokke penggadai. Jarene menyelesaikan masalah. Apal wong kulino gadai. Tahun 2013 teng Yogya niku masyarakat sing lebokke sertifikat teng bank, BPKB ini teng penggadaian, nilainya berapa? Hampir 5 triliun rupiah. Teng Monorogo pripun? Insya Allah. luwih parah. Pertualan ini saat ini ngeten, apa bisa dikatakan merdeka yang sebenarnya? Yang awalnya dewe ini kita asik dioyak-oyak karobak. Apa dikatakan merdeka kalau BPKB-nya masih di penggadaian? Apa bisa dikatakan merdeka yang awalnya dewe ini uripe rong sejahtera? Derek. Merdeka kok soalnya bengong. Orang mungkin. Mesti rong bayaran dikit tukang sop. Belum bisa dikatakan merdeka kalau hati kita ini masih susah mergo sertifikatnya tasik tenggak. Jangankan jenengan, DPR-DPR niku lho nyuwun sewu. Begitu dilantik, niku SK-ne dileboke tenggak. Kula niku nganti apalih. Soale jamaah kula DPRD niku kata. Begitu dilantik SK-nya dilebokke bank. Soalnya napa? Ngembalekke modal wingi nyilih sadurunge nyalon. Mila begitu gajian biasanya DPRD itu wis ra napa gaji. Dipotong bank, potong partai, ana rompli rombongan liyan sak itu. Mila biasanya DPR-DPR niku namung ngandalke kunjungan kerja. Mila lan jenengan niku ora tetek atine, kula saran kerasa dadi DPR. Wong DPR niku sak nggon-nggon kelas fitness. Napa niku fitness? Awake fit atine ngenes. Apa meneh wis ana pengajian ning cekok ana pengajian, kamangka biyen dapile daerah mriki. Arep teko ora nyumbang ora kok enak. Arep nyumbang kaya duwite ra. Mila biasane napa? Lah wong-wong sing ra duwe iman golek-golek. Piye carane golek proyek? Piye carane golek duit sak piturute? Maka kemudian muncullah kasus-kasus seperti Nazaruddin. Kasus-kasus seperti Anas Urbaningrum. Yang paling mutabir kasus-kasus seperti Setia Novanto. Jajar. Sing dikorupsi niku nyuwun sewu separuh lebih 2,7 triliun dari 5 triliun anggaran EKTP. 2,7 triliun niku duntal kali Setia Novanto dan kawan-kawan. Minolak setahun yang lalu jenengan gawe KTP niku kangelan lumrah. Soale napa duwite durung cair mergo pun duntal kali DPR. Duangeten kok. Mila dalu menika umpama ana anggota DPR ngrungokke pengajian kula muga-muga kupinge terbuka selamat atine. Lah terus singgung mulih wae. Lah kula lak matur ngeten. Iki lak kacamata kula mbuka menar banget iki. Kalau lak sering matur, kiai kok mau diopas aku sih mana? Ajeng nyalok nyedak kiai. Delalah kiai ini lho kok. Begitu pemilu nyedak karo caleg. Napa caleg nyedak kiai mergo pengen dipilih karo kiai lan jamaah. Napa meneh kaya kula jamaah ning Yogya niku puluhan ewu wonten. Wis kuwabe rebutan. Tommy Soeharto pengen tindak ngen kula. Wingi menindak kali Mbak Titik kali anak-anake Pak Harto do moro nggih kula. Kula ngomong oleh teko nggon. Tapi tidak boleh pakai atribut partai. Sampai kowe kampanye tak usir. Lah ngapa aku sing di omah? Tur kamu kula niku pejabat kurang tahu kula njaluk duit karo pejabat. Wong duwe Gusti Allah. Apa? Mila dadi gitu. Kamu besok kalau kamu yakin jodoh kamu itu diatur oleh Allah, jangan pernah menangis di hadapan calon suamimu. Oh. Tapi nangis sampai kusir. Ya Allah, kula pengen duwe bojo kaya Abah Hifa. Menawi mboten saged minimal kaya tukang soteng kuwi ya. Bayu. Dalam arepe pemilu nyedak kiai, ora pengajian sak nggon-nggon layatane mor. Bila perlu melu mboten bantu sok. Tapi kadang-kadang kia ini ngerojok apa kok nyedak karo calon. Soalnya apa? Pengen nguntal amplope calon. Mila mula pengen selamat nih kia-kia ponorobon. Mila kadang-kadang yang calak ini kudadi, kia ini ramani ngandani. Soalnya apa? Pun biasa dipakani karo calon. DPR-nya salah, orang mani ngandani wis biasa diamplop. Milor niku ingkang dipun wastani samsat. Napa niku samsat? Sama-sama bangsa. Nuwun sewu lho Pak DPR. Jenengan gelem tekan iki yo berarti siap ngrungokke omongan kula. Wong nyata iki DPR-e karo wargane ampuh wargane, wargane kuat ngundang kula ngaji DPR-e urung tau. Lagi ya Allah, delok kanca-kancane ku mbok yo aja ngono-ngono banget kok karo kiai. Suwe-suwe kiai kok mung dianggep kaya dong salam, mung kaya laos. Tegese napa yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng dibuat dhisik dhewe. Sungguh terlalu engkau telah mencampakkan aku. Wadah. Wes wek iki kok mung kaya kondom. Wah. Butuh dinggo ra butuh diguwah. Wah, alhamdulillah nih, lurae belum teko terus. Dongake muga-muga lurae panjang umur. Amin. Wong sak donya mati lurae urip dhewe. Kon bu, pokoknya jenengan gelem ngaji insya Allah selamat. Lah, teng Yogja niku bu lurah. Pun kata saat ini lurah-lurah itu yang terancam masuk bui. Gara-gara apa? Gara-gara kurang pahamnya dan banyaknya menggunakan kewenangan yang salah, terutama yang berkaitan dengan dana desa. Bu yang ngerti bu. Dana desa niku saat ini 700 nganti 1 miliar. 700 juta sampai 1 miliar. Nyuwun sewu lurah. Teng kampung teng desa mriki asal pinten dana desa? Pinten, Bu? Sekitar 700. Wargane jadi kan pinten? 3.500. 700. Niku nyuwun sewu, kalau kemudian kita tidak hati-hati, dana desa itu bisa jadi surga bagi cekok desa kerajaan. Tapi juga bisa jadi neraka bagi lurahnya kalau tidak hati-hati. Bila kalau sering matur sak dene kula terus ya, supaya pejabat ini jadi pejabat sing apik. Lurah sing paling apik sak donya niku namine sinten? Lurah Bodronoyo. Bodronoyo niku sinten? Semarang. Semarang. Dengan kula kandhani Bu Lurah. Senajan ten dengan urung urun. Awane contoh Bu Lurah. Tak contoni. Yang didelok contohnya, ampun awak kula, seksi. Rupamu gak sakit kan? Seragamnya lunas lho. Oh, lah omong murung tak? Ya, rau wes kok rata apa? Yang ngomong juga TV ya? Ya tuku, emangnya aku bangun. Bulur lah. Sing jenenge Pak DPR. Delokno. Semar nika tangane ana loro. Sing siji ning ngarep ngene iki buting, iki semar. Niki karepe napa? Hablum minallah. Pejabat sing apik niku mlebune napas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Mila kudune sesuk jenengan Pak DPR napa bulurah. Begitu jenengan diputuskan jadi oleh KPU. Jangan ucapkan alhamdulillah, tapi ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku dadi BPR mergo dikarepke karo Gusti Allah. Selama aku jabat 5 tahun diawasi karo Allah. Pertanggungjawabane sesuk langsung karo Gusti Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Mila biyen almarhum Ki Entus Susmono dalang kondang Bupati Tegal ingkang kala wingi sedo sadurunge Ramadan. Nate begitu dadi bupati diteri sapi loro rumpuk belum. Wargane ngomong, pantos jabal syukuran. Kula ngomong, salah. Kowe kena syukuran sesuk lah wis 5 tahun jabat dadi bupati, kowe selamat iso mensejahterakan rakyat, ora nguntal duwite rakyat, ora dioyak-oyak jaksa, ora dioyak-oyak KPK, baru syukuran. Begitu kowe dadi aja syukuran. Innalillah. Allah, Allah, Allah, Allah. Saat ini siapa sih bisa jamin dari DPR ini genep 5 tahun? Siapa sih bisa jamin dari Bupati genep 5 tahun? Buktinya 6 tahun doyak-oyak karo KPK. Contohnya Bupati Klaten. Siapa sih bisa jamin? Soalnya nopo lali filosofi ini Allah, Allah, Allah, Allah. Saya nomor nonton tangannya tengkundi Pak DPR Kunduran, tangannya si Marti Tengguri. Lah Tengguri sih ngeklem mikir siapa? Ayo, masuk nih, temen rono suara nih. Allah ya punya tidak. Buka titik, jos. Tangan ini kan temu di bukan guri, Pak DPR Bunura. Tangan ini Semar sing ning guri ini kan nyuwun sewu. Ngatung mendur ataupun dubing mengisor. Ayo, sing seneng wayang. Sen bener niku ngacung mendhuwur apa dubing mengisor? Dubing mengisor. Niki karepe napa? Yen niki hablum minallah mlebu nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Aku dadi DPR mergo dikersake karo Allah. Aku jabat diawasi karo Allah. Sesuk pertanggung jawabane karo Allah. Hablum minannas maknane napa? Metune nafas diniati robo nguntungke wong liya, minimal orang rugake wong liya. Mila jenengan dadi DPR sing digolek ini kenapa? Manfaat. Manfaat kagum sinten kagum rakyat. Mila dadi DPR kok aja pengen dadi wong sugih. Dadi DPR niku wakaf politik, dadi lurah niku wakaf politik. Tegese napa? Hidupmu diwakafkan untuk kesejahteraan rakyat. Mila dadi lurah dadi DPR niku golek jeneng mboten golek jenang. Lah golek jenang ning mirah ana ana jenang. Jenang mirah. Apa? Ini kita buluran. Kudu ana manfaate. Mila lan jenengan dadi pejabat ana manfaate. Mancung to. Bung Karno. Ana manfaate. Amerika niku nganti mediok kali Bung Karno. Kenapa nama Bung Karno sekarang harum? Jelas karena ada manfaatnya. Bandara Soekarno Hatta. Gelora Bung Karno, Jalan Soekarno. Oh, nang kaya Purwanto kok ana manfaate. Kondang jenengmu pun. Umpamane ra iso kaya Bung Karno dadi jeneng stadion, minimal lak Purwanto kondang ning cekok. Dadi jeneng WC kan lumayan. Pati es saking kundi, saking tipis. Oh iya itu jenenge napa? Purwanto. Lah kudune napa? Pemimpin-pemimpin bangsa ini sudah mulai mikir manfaat iki apa? Artinya apa? Orientasinya itu bukan kekuasaan, bukan kekuasaan minded, tetapi apa? Manfaat. Kira-kira aku jadi DPR itu ada manfaatnya apa orang? Kira-kira aku jadi tentara itu ada manfaatnya apa orang? Mula kudunya belajar, aku saking Mbah Modin itu. Mbah Modin itu yang paling ikhlas sak dunia. Ada orang Modin ini? Biasanya saat ini ngelinting yang boleh kelebak kenyang. Mbah Modin itu yang paling ikhlas. Sak wayah-wayah, ada orang mati. Makan. Jam luruh bunyi mbak kalau mati, ayo dibungkus. Kurang tahu mbak kalau mati, wani piro. Orang tahu jaluk opak, kadang-kadang sing mati dia nyantai lali lah nyangoni. Om udar kalau nyangoni. Ini itu wong ikhlas. Kalau sering mati, DPR kali Mbak Mudin, kuangko Mbak Mudin. DPR mati, sing bungkus ini. Mbak Mudin mati, bungkus dewe. Kok ikhlas gitu. Kulon itu angkat topi, angkat tangan kali tiang-tiang profesi ini katus Mbak Mudin. Milo ibu-ibu nyuwun sewu. Lah jenengan golek calon mantu sing apik, mang prioritas e. Wong kaya Mbak Mudin. Nang awakmu lak isin lak duwe mantu tentara takoni. Mantumu sapa? Tentara. Matane mendelik. Mantumu sapa? Oh, dene takoni. Mantumu sapa? Mudin. Pekerjaannya apa? Bungkus jenazah. Iso mbok sampean modal tak bungkus saiki. Sutrisno. Ini sekarang ngonten. Pejabat itu yang harusnya berorientasi kepada nilai manfaat, tapi tereduksi dengan apa? Hanya sebatas mempertahankan kekuasaan. Mila kudune awake dhewe iki iso ngukur aku dadi pejabat ki ono manfaate apa ora. Teng pundi-pundi kula matur. Kula ketemu kali ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi saking PDI. Kula niku saking partai nomongon cedhak. Tapi nyuwun sewu kula sering matur, siapapun boleh undang ngaji Gus Miftah, tetapi kontribusinya adalah kritik. Yen ora gelem dikritik ora usah undang ngaji. Mula gara-gara kritik kan disamani ora apa-apa aku duwe-duwe. Nanti wong cekok nang nyamani aku, ora apa-apa. Lapor ke polisi. Karena itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Kan itu nganti bengok-bengok ngeten iki ana sing kondo. Napa Gus Miftah mboten wedi lak dicekel karo polisi? Salahku apa? Wong aku watawa sobil hak, watawa sobil sober. Aku pengen kancaku DPR niku selamat, aku pengen duit dulur kaya burah niku selamat. Sing jenenge obat niku mesti pahit, pahit. Tapi nyuwun sewu piye carane ora pahit? Ya kok nganggo cara. Ana kalane ngombe obat niku nganggo banyu. Ana kalane ngombe pil niku nganggo pisang, ana kalane nganggo sego, ana kalane nganggo telitho. Kok telitho. Lah supaya mlebu ning kupinge Pak DPR kare bulurah niki rasane mboten pahit. Nyuwun sewu atine kudu seneng. Atine kudu seneng. Baju jenengan niku jilbabe adik-adik pink iki. Iso dadi mulus, iso dadi rapi. Mergo siji diubah dikom nganggo ringso. Nah dikom niku rasane panas. Lah mung dikom tok ora resik kudu diucek. Diucek ora resik dibilas. Begitu dipilas supaya apik di PP, panas. Apa menerang kok dereng tetriko. Baru iso mulus. Lanjutnya dari pejabat lagi lem dikritik nyuwun sewu yo ora usah dadi pejabat. Yen ora gelem rumoke omongan kula yo ora usah mangkat ngaji. Oh sing ngundang kula warga kok. Kan turae dulu. Belah nanti ngatur ibu, Pak Tentara. Apa aku dijengan di penjara? Ya aku salahku ki opo. Umpama kula menyampaikan kebenaran saya ditangkap kemudian masuk penjara. Alah serapopo, Nabi Yusuf ke yo bagus mlebu penjara. Umpama aku mlebu penjara tak padha bagus e kaya nang Nabi Yusuf. Terang aja. Nabi Yusuf ku cembung wis umur dhisik makane. Lah kok atas Pak Dewe. Berarti mulai ngaji Gus Miftah keblonge sumur di sini. Masuk Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ya, suri tauladan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana kula iki Pak DPR lurah ning ngedepanke syukure aja sambate. Umpama gara-gara nah, lurah itu dengan peso gajinya kira lurah itu gajinya titik tak ada. Mila begitu lurah itu wani nyalon, terus paham gaji itu mau titik. Soalnya apa pengabdian? Rezekinya saking pundi, orang yang kok kantor kelurahan. Tapi biasanya yang melayani masyarakat kanthi ikhlas, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lho, mila nongol bu kantor takoni, ada yang bisa dibantu? Lah lurah sehingga kurang ajar, lo bu kantor takoni, ada yang bisa dibagi? Calemu. Kata Kanjeng Nabi itu sholat di belakangnya sahabat. Rasulullah itu presiden. Rasulullah itu khalifah. Jazirah Arab itu tanah kekuasaannya Rasulullah. Ketika sholat, Allahu Akbar. Setiap kali pergerakan sholat, ada suara gemuruh dari perutnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sholat, sahabat bertanya, Rasul, saya mendengar ada suara-suara bergemuruh dari badan Rasulullah. Itu suara apa? Kanjeng Nabi nutupi, orang apa-apa bro, aku orang apa-apa. Sahabat ngeyel, boten Kanjeng Nabi, kita semua yang ada di belakang mendengar ada suara bergemuruh dari badanmu. akhirnya nopo jubah Kanjeng Nabi dibuka, kaget. Ternyata apa? Ada selendang, ada sehelai kain yang dililitkan di badan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kain tersebut ada batu-batu kerikil. Jadi suara ini itu ternyata suara kerikil yang bergesekan antara satu dan yang lain. Lanjut apa? Padarane Kanjeng Nabi ini ketok, kuru, ketok, kerempet. Akhirnya apa? Para sahabat sami tanglet. Ada apa wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Sudah 2 hari 2 malam saya tidak makan. Dan apa? Kanjeng Nabi lagi sambat karo sahabat, lagi sambat karo rakyat. Sehingga para sahabat mengatakan, Rasul, kenapa tidak bilang kepada kami wahai Rasul? Kalau seandainya engkau mengatakan kepada kami, pasti akan kami bantu. Toh engkau adalah nabi kami, engkau adalah presiden kami, engkau adalah pemimpin kami. Apa jawaban Rasulullah? Saya tidak mau merepotkan rakyat. Saya tidak mau merepotkan umat. Mila kudune pejabat niko isin yen dadi pejabat kok pamer bondo, pamer sithik. Nang nggo mobil apik karo midul dipamer-pamerke teng rakyat. Tapi dengan rasa kaget yen DPR niku mulya, ingat DPR niku wakil rakyat. Mila tiyang cekok pengin sugih Gusti diwakili karo DPR. Tiyang cekok pengin duwe omah apik diwakili karo DPR. Pengen ning luar negeri diwakili karo DPR, nyemplung neraka diwakili DPR. DPR pusat, Bro. Allah. Kena kelong yen Pak DPR, lak jenengan tau kelingan. Pesawat Sukhoi sing dijajal niku lak tiba ning Gunung Putri Bogor. Lah kula takon, kalau seandainya 560 anggota DPR numpak pesawat Sukhoi nabrak Gunung Salak, kira-kira sing selamat piro? Kanca kula jawab, mati kabeh salah. Ono sing urip salah. Kalau 560 anggota DPR numpak pesawat Sukhoi nabrak Gunung Salak, berapa yang selamat? 250 juta rakyat Indonesia. Turun. Masuk lah itu. Nanti kalau takon apa Pak DPR? DPR kali polisi itu hebat budi. Ya DPR Kapolri kayak iso jadi Kapolri dipilih kalau komisi terujang hukum. Oh mata kunge. Yang DPR kali tenang. Woi hebat panglim, hebat DPR. Panglima TNI iso jadi panglima itu dipilih oleh komisi satu. Komisi satu bidang keamanan, informasi dan luar negeri. Yang DPR karo presiden, yo apa DPR? Jokowi iki iso nyalon, kuwi sing iso nyalonke partai, partai iki sing duwe yo wong DPR. Ngoten iki. Ora ketok takonku. Yang DPR kali Kanjeng Nabi padu bisnis, mumet gas. Akhirnya kula jawab, kowe takon apa DPR karo Kanjeng Nabi? Yo wedi hai Pak DPR. Lah kok ngoten Gus Anggeh, wong Kanjeng Nabi wedi kalau Gusti Allah DPR belas rabi karo Gusti Allah. Ini sama DPR ini kan belum sabar ikhlas insya Allah Allah itu sanggup nganti awak mulai setelah jadi meneh tak dengar ke apa pun jadi tak setrika nganti resik. Bu, maka pulau pesan, jangan pernah memilih pemimpin-pemimpin yang hanya mengandalkan uangnya untuk mendapatkan jabatan. Kok ana caleg marang nggonmu nggawa beras apa ning berase, ning ra usah mok pilih wong. Ngono wae, wong Kanjeng Nabi pun nyemotaken kula panjenengan sami arasi wal murtasi finar, sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Ditawan DPR nyogok rakyat niku neraka. Rakyat sing nampa sogokan niku nggih neraka. Tak takon kali ibu cekok. Jenengan kira-kira pilih pundi? Nyogok napa disogok? Malah sogok-sogokan piye apa? Napa wonten go jaman sakniki ra ngetokke duit dadi DPR kata lho. Pak DPR, kanca kula niku ra ngetokke duit. Ning mergo srawunge apik, gelem teko ning rakyat iku sak wayah-wayah. Ini kurangnya pakai duit iso jadi Tapi kadang tiang niku ngetoke duwite umbo kek. Rakin muncul calon niku ngetoke duwite oke. Tapi mboten dadi soalnya nopo? Tegelem teko yen ajeng pemilihan tok. Ini kita ambil sumbangan buah banget tok. Pak DPR, calon DPR nopo ajeng bangun dalan bantu aspal. Pak calon DPR ajeng bangun masjid bantu semen. Biasanya lara jadi dijaluk meneh. Aspalnya jaluk meneh. Semennya jaluk meneh. Sing lucu yen iku lho, ajeng nyalon nyumbang banduso ning kampung. Delalah ora dadi tak telepon yen arep mau jikuk jukukan tumpah ana dhewe. Kalau pengen Pak DPR diurah dengan diselamatkan karo Gusti Allah. Orang mau amin itu. Telat malaikat ini. Saya pengen negara ini mendapatkan pemimpin-pemimpin yang diridhai oleh Allah. Amin. Yang senantiasa memberikan nilai kemanfaatan untuk rakyat. Amin. Yang senantiasa tidak mementingkan hidupnya tapi mementingkan rakyatnya. Amin. Jabatannya untuk menyelamatkan rakyatnya tidak hanya untuk kesenangan pribadinya. Amin. Oh, niku buagak. Buagak. Entengan niku. Wong niku lho entengan manfaat. Manfaat. Oh, muga-muga Indonesia sesuk sinten kemawon presidene iso nyelametke negarane. Amin. Ora usah padu mergo jenengan beda pilihan Prabowo karo Jokowi. Sing paling jenengan kudu eling-eling mbok sing dadi Prabowo napa Jokowi tetep mawon jenengan tetep tandur ning sawah. Sing gagang yo tetep bakul ning pasar. Nggih napa mboten? Nggih. Padu kok karo tanggane gara-gara pilihane presiden beda. Oh, kuwe lara, kuwi sing tilik tanggamu ora Prabowo. Kuwe mati sing layak tanggamu ora Jokowi. Ora sak kan pendukungnya Jokowi, nenyak pendukungnya Prabowo, kampret. Pendukungnya Prabowo, nyeluk pendukungnya Jokowi, cebong. Gara-gara pemilu sing siji dadi kampret, sing siji dadi cebong. Bu, ayem-ayem mawon, kaya rumah tangga itu lho. Ngomong pilihan legislatif presiden itu lah namun semenit dong. Dandane sajam, nyoblose semenit. Larut neng TPS ibu-ibu sih di bape biru ni, tuan dan ini tenanan. Kok itu kebut TPS nyoblos, saya mung sama ni belum rampung. Mendingan kue neng omah karo bojomu nyopot baju semenit nyoblos saya saja. Kue rongjong bro, tapi belum bojomu. Bojo ya dilawan. Tebu dibiles hatiku lo. Bojo ayu iku nyepaki tonggo. Bojo elek ayo ditelateni. Bojo tua muka-muka gendang mati.